yubnayani ala al-alif. Nahu ya zaidani wa ya rajulani. Kalau keduanya itu kembali kepada apa kemarin? Kembali kepada al-alam al-mufrad, al-mufrad al-alam, dan an-nakirah al-maqsudah. Kalau keduanya marfu'nya, asalnya marfu'nya dengan alif sebagai pengganti dari dhamma seperti musanna misalnya, maka dia dimabnikan ala al-alif. Contohnya ya zaidani. Ya zaidan mabni ala al-alif. Begitu juga ya rajulan. Rajulan mabni ala al-alif. Wa in kana yurfa'ani bil waw niabatan anid dhammah wa dhalika jam'u al-mudhakkar as-salimu fa innahuma yubnayan alal waw nahu ya zaiduna wa ya muslimuna. Kemarin kita sudah sebutkan i'rab dari ya muslimuna. Ya harfun nida, muslimuna, al-munada, ya mabni alal waw fi mahali nasbin. Kalau kita mau tambah, kembalikan ke dia sebagai asal, maf'ulun bih, ya wal fi'il mahdhuf taqdiruhu ad'u. Qala fal jam'u fi hadaini. Taib. Nah, baik zaidan ya rajulan, katakan isimul mutsanna fi hadaini mithani mabni 'alal alif fi mahali nasbin maf'ulun bih. Begitu juga ya zaiduna wa muslimun fal jam'u fi hadainil mithalain mabniun 'alal waw fi mahali nasbin maf'ulun bih. Ya. Kita masuk ke yang ketiga. Wa amma an-nakirah ghairu al-maqsudah wal-mudaf والشبيه بالمضاف فحكمهما النسب وجوبا. Adapun an-nakirah ghairul maqsudah, ya, mudaf dan syabih bil mudaf, maka hukum keduanya adalah mansub wujuban, dalam keadaan mansub wujuban. Famisalu An-nakirah ghairul maqsudah Kalau di sini ya di buku saya tertulis famitsalun nakirah al-maqsudah. Ya ini kesalahan ya, ada kesalahan berarti jelas kesalahannya. Karena kita sedang bahas ghairul maqsudah dan contohnya adalah ghairul maqsudah. Qawlu al-a'ma. Perkataan seorang yang buta. Ya rajulan. Khud biyadi. Ya rajulan khud biyadi. Kenapa ditambahkan kita qaulul a'ma supaya jelas contohnya bahwa kalau seorang yang buta dia tidak tahu. Ya, yang penting dia tidak bisa melihat sekitarnya, dia membutuhkan ada orang yang memegang dan menuntun dia, memegang tangannya dan menuntun dia. Maka dia menyeru siapa saja, ya rajulan, ya siapa rajulan ini, siapa saja. Dia tidak maksudkan seorang tertentu. Ya, tapi siapapun yang dia adalah laki-laki terkena panggilan tersebut. Berbeda kalau ada orang mengatakan ya rajulu. Kalau ya rajulu, walaupun rajulu secara lafaz dia nakirah, tapi dia memaksudkan orang tertentu. Dia sudah memaksudkan orang tertentu. Secara makna dia ma'rifat. Secara lafaz dia nakirah. Tapi kalau ghairul maqsudah, lafaz dan maknanya nakirah. Karena dia tidak bermaksud orang tertentu, tetapi siapapun yang dia laki-laki di sini, ya, itu terkena panggilan ini. Kalau kita coba mengi'rabnya, ya, i'rab singkat saja ya. Harfun nida, rajulan, munada, mansub, wa ala matu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi khud fi'il amr mabni ala sukun wal-fa'il domir ustadir wujuban dek takdiruhu anta biyadi alba harful jar mabni ala al-kasri yad majrur bilba wa ala matu jarrihi al-kasrah al-muqaddarah ala akhirihi wa mana'a mana'a min duhuriha al-munasabah wa huwa mudaf walia domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin udah ilaih. Qala wa mithalu al-mudaf qawluka ya ta libal ilmi id tahid. Wa mithalu asyabih bil mudaf sudah berlalu ya, contohnya ya raghiban fil ilmi tasabbar. Qala asy-syarihu hafizahullah Qala wa mithalu al-mudaf qawluka ya talibal ilmi ijtahid wa nahu ya Aba Zaid wa qawluhu ta'ala ya ahlal kitab. Ya. Taliba, aba, ahla, mudhaf dan mereka dalam keadaan mansub. Wa mithalu syabibil mudhaf ma'a ma taqaddam qawluka ya ragiban fil ilmi. Sebelumnya kita juga sudah contohkan ya hasanan wajhuhu ya fahiman ilma. Baik. Dan seterusnya. Fal munada fi jami'i hadhihi al-amthila mansubun wujuban li'annahu nakirah ghairu maqsuda aw mudaf aw syabibil mudaf. Wa alamatun nasbihi al-fathah adh-dhahira 'ala akhirhi ma'ada Aba Zaid fa inna alamatun nasbihi al-alif niyabatan 'an al-fathah li'annahu min al-asma'il khamsah. Maka munada pada contoh, seluruh contoh ini dalam keadaan mansub wujuban. Karena dia nakirah, ghairu maksudah, atau mudaf, atau syabih bil mudaf. Dan alamat nasabnya adalah al-fathah dhahirah ala akhiri. Kecuali Aba Zaid, ya Aba Zaidin. Fa'inna alamat nasbihi al-alif niyabatan al-fathah, li'annahu minal asma'il khamsah. Wa innama khassastuhu bidzikri. Nah ini ada alasannya beliau kenapa menyebutkan contoh ya Aba Zaid. Kenapa demikian? Karena kata beliau, li'anna katsiran minat tullab, kebanyakan dari para tullab, ya para pelajar, ya. Kalau tullabnya saja salah, bagaimana dengan awamnya? Yukhti'una fi talaffuz bihi, mereka keliru dalam melafadzkannya. Fayaqulun ya Abu Zaid, au ya Abi Zaid, wallahul muwafiq. Ini amiyah ya, orang kebanyakan orang seperti itu. Ya Abu Zaid, ya Abu Abdullah, ya Abu atau ya Abi. Jadi malah keliru. Yang benar ya Aba Zaid, ya Aba Abdullah, ya Aba Muhammad, ya Aba Umar, ya Aba Ayyub dan seterusnya. Qala tambih qaulul musannif fa yubnayan 'ala dhammi min ghairi tanwin la yashmal al alif wal waw fil musanna wal jama'. Falau qala 'ala ma yurfa'ani bih lakana aula li yashmal ma taqaddam. Lakin qad ujiba anhu bi annahu arada bid dham ma yashmalu naibahu aidan. Tanbi, perkataan musannif fayub nayan, maka keduanya, yaitu ini yang mufrad alam dan nakirah maksudah, maka keduanya mabni ala dam, tanpa ditanwinkan. Nah, perkataan mabni ala dam, ini tidak mencakup alif, mabni ala alif atau walwa, walwaw fi musanna wal jama. Ya, tidak mencakup. Falau qala ala ma yurfa'ani bih, ya lakana awla. Ya, yubnayan ala ma yurfa'ani bih. Liyashmal ma taqaddam, sehingga mencakup keseluruhannya. Akan tetapi bisa dijawab, ya, beliau menginginkan dengan dhammah di sini juga apa yang mencakup penggantinya. Qauluhu min ghairi tanwin la hajata ilaihi li anna minal ma'lum anna kulla mabniin 'ala dhamm la yunawwan ila an yuqal innama dzakarahu litawdih. Ya. Tidak perlu lagi dikatakan min ghairi tanwin, karena maklum bahwasanya setiap mabni ya alat dam dia tidak ditanwinkan, kecuali kalau dikatakan di sini ya dia disebutkan adalah dalam rangka untuk lebih menjelaskan. Wallahu taala alam. Selesai kita dari al-munada ya, dan pelajaran berikutnya kita masuk kepada al-maf'ulu lahu. Ya, al-maf'ul lahu atau al-maf'ul min ajli atau al-maf'ul min li ajli. Ya. Setelah itu al-maf'ul ma'ah. Setelah itu selesai kita dari al-mansubat. Naqtafi lahuna subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.